Mitra Bisnis, fraksi PAN DPR berencana mengusulkan pembuatan undang-undang tentang cuti hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam undang-undang itu, para pemberi kerja termasuk pemerintah dan perusahaan swasta wajib menaikkan waktu cuti hamil dari saat ini 3 bulan menjadi setidaknya 9 bulan. Alasannya adalah memberi kesempatan untuk menyiapkan generasi berkualitas sejak masih dalam kandungan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Garmen Indonesia, Poppy Darsono. Bu Poppy, apa komentar Anda mengenai rencana ini? Itu terlalu lama ya. Kalau perusahaan ditinggal 1 tahun, kalau dia seorang buruh biasa, itu nggak apa-apa gitu loh ya. Sekarang tidak mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Tetapi kalau dia seorang eksekutif ya, harus cuti 1 tahun ya, ya itu berarti dia akan kehilangan arah terhadap polisinya dia yang mungkin dulu udah diberikan gitu loh. Dan kalau begitu nanti akan banyak perusahaan tidak akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada perempuan. Akibatnya bisa begitu, bisa merugikan perempuan sendiri karena kemudian perusahaan besar, wah, jangan dikasih tanggung jawabnya kepada perempuan. Nanti kalau ada hamil atau segala macam, kita akan rugi. Mungkin bukan soal rugi harus memberikan gaji selama dia cuti hamil atau cuti melahirkan. Itu menjadi tidak ada efeknya dibanding mungkin dengan kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan karena policy-policy yang udah dibuat oleh dia itu menjadi tidak bisa dijalankan, karena biarpun gimana, ada dengan tidak ada seorang eksekutif, itu akan mempengaruhi. Jika jadi diterapkan, apakah aturan ini berpotensi membuat perusahaan tidak meng-hire wanita lagi, Bu, sebagai tenaga kerjanya? Ya, meng-hire wanita yang kira-kira memiliki posisi tinggi, kalau itu kan akan itu sekarang kan undang-undang itu kan harus sama dong buat semuanya. Nah, ini hanya untuk kelas buruh saja, eksekutifnya tidak ada, ya apa tidak demikian, begitu kan? Nah kalau begitu malah nanti ini benar-benar nanti perempuan akan dibedakan dengan perusahaan. Dia tidak akan memiliki posisi yang nantinya akan bertanggung jawab sekali terhadap roda jalannya roda perusahaan. Apakah aturan yang sekarang berlaku, yakni cuti melahirkan selama 3 bulan sudah ideal, Bu? 3 bulan ideal. Karena dengan sekarang di mana-mana juga begitu. Nanti kan dengan adanya modernisasi ada bisa diatur selama ini. Karena dengan seperti begini malah akan memberikan peluang kepada perempuan untuk tidak memiliki proses yang besar. Katakanlah pada waktu dia cuti misalnya kebetulan ada pemilihan pergantian yang signifikan buat kenaikan seseorang. Tapi karena dia tidak ada, ya dia akan jadi keluar, kesempatannya menjadi hilang. Ini kan kita harus pikirkan perspektif yang lebih besar, iya kan? Bagaimana dengan alasan rencana aturan ini juga terinspirasi oleh negara-negara seperti Skandinavia dan Kanada yang memberikan cuti selama 9 bulan? Kan Kanada dan itu. Ya sekarang kalau saya melihatnya, kalau swasta, mereka bisa bikin tanda tangan. Oke, kontrak, tapi Anda misalnya saya janji tidak hamil untuk berapa lama, kan bisa aja kalau perusahaan swasta kan bisa membuat itu. Benar kan? Atau dia nggak membuat itu, tapi kesempatan itu menjadi lebih sedikit. Nah, makanya barangkali memang akhirnya lebih banyak laki-laki eksekutif ketimbang perempuan, karena perempuan akan banyak regulasinya yang harus ditaati oleh perusahaan. Ini saya melihat sebagai perspektif gender yang lain, ya kan? Kalau kita mau terlalu dibedakan, ya akhirnya nanti memang akan dibedakan. Mulai dari secara kodrat, bahwa kita melahirkan dan menyusui, jadi kita minta dibedakan, ya kan? Gitu. Jadi kalau menurut saya, di dalam dunia berkembang seperti kita, bukan belum seperti Kanada dan belum seperti Skandinavia yang memang penduduknya sedikit, welfare-nya udah tinggi sekali, itu ya karena mereka memang mampu, nggak usah perempuan 9 bulan dikasih semuanya free sekolah dari SD sampai universitas, iya kan? Karena pajaknya tinggi sekali, kan pajaknya mereka hampir 60-70%. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Garmen Indonesia, Poppy Darsono. Saya Wendy Lim.